فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanuddin a'azakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Jami' min Buluhil Ma'an karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayatul munafiqi salasun, tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, jika berbicara suka berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika berjanji suka mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana, jika diberi kepercayaan dia berkhianat. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Walahuma min hadithi Abdillah ibn Amr, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari hadis Abdullah ibn Amr, wa idha khasama fajhar, dan jika bertengkar melampaui batas. Nah, kajian kita kali ini khanafina auzakumullah berkaitan dengan sifatun nifaq wa dhamul munafiqin, sifat-sifat kemunafikan dan tercelanya orang-orang munafik. Berkata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, an-nifaq menurut bahasa ada beberapa makna. Yang pertama ialah al-khida', nifaq itu artinya ialah tipuan. Yang kedua maknanya ialah al-makru, makar jahat. Yang ketiga ialah izharu ma yukhalifu al-batinah, menampakkan sesuatu yang berbeda dengan yang ada di dalam batinnya. Menampakkan sesuatu yang berbeda dengan yang ada di dalam batinnya. Ini makna-makna nifaq menurut bahasa. Dan makna-makna ini masih terus mempengaruhi makna nifaq menurut istilah nanti. Kemudian yang kedua bina ausakumullah, para ulama menjelaskan bahwasannya an-nifaq menurut syariat itu ada dua macam. Yang pertama ialah an-nifaq al-akbar, nifaq besar ialah kemunafikan yang terkait dengan keyakinan kufur. Seperti seorang menampakkan diri seolah-olah dia muslim, tapi sebetulnya dia itu masih apa? Kafir, pura-pura muslim. Nah, seperti kalau ada orang ingin menikahi wanita-wanita muslimah, itu wanita muslimah yang mempersyaratkan harus muslim, ya. Nah, dia akhirnya kuat-kuat masuk Islam. Begitu akad selesai, dia pun menampakkan keasliannya. Dia itu tidak masuk Islam, dia masih kafir. Maka itu disebut nifaq al-akbar, karena terkait dengan keyakinan kufur, kemunafikan yang terkait dengan keyakinan-keyakinan ini kufur. Ada pun keyakinan-keyakinan kufur semacam ini, ini dibahas dalam bab-bab akidah. Rinciannya ada di sana. Yang kedua, an-nifaq al-asghar, kemunafikan kecil, ialah kemunafikan yang terkait dengan amalan-amalan zahir. Kemunafikan yang terkait dengan amalan-amalan zahir. Barakallahu. Nah, yang kedua inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, karena terkait dengan hadis yang kita bahas. Baik. Orang-orang yang memiliki sifat nifaq disebut apa ini? Munafik. Bentuk jamaknya ialah munafikun. Bentuk tunggalnya ialah munafik. Bentuk jamaknya ialah munafikun. Nah, adapun amalan-amalan zahir yang termasuk bentuk kemunafikan atau an-nifaq al-ashghar ini macamnya banyak. Tidak hanya terbatas 3 atau 4 seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Maka kita sampaikan satu persatu insyaAllah ta'ala amalan-amalan yang tergolong kemunafikan. Nifaq apa ini? Al-ashghar, yang diistilahkan dengan nifaq apa ini? Amal. Yang pertama ialah idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara suka berdusta, menyampaikan berita dengan berita-berita apa ini? Bohong, berita dusta. Menyebarkan berita-berita bohong, berita dusta. Bapak ditabayuni dulu. Menyampaikan semua berita yang ia dengar tanpa dicek benar atau salahnya. Ini berarti dia telah melakukan salah satu bentuk kemunafikan. Jadi bohong itu bisa dengan lisannya, bisa juga dengan apa ini? Tulisannya. Nah, atau dengan tekan tombol-tombol yang bisa membentuk tulisan yang disebarkan. Bohong termasuk itu apa ini? An-nifaq. muslim punya ciri asyik kok jujur. Ciri asal seorang muslim ialah jujur. Ciri asal munafik ialah al-kadzib. Ketika berkata bohong, ketika menyampaikan berita bohong, ketika bersaksi. Kalau ada yang bertanya apakah anifat al-aswar itu dosa kecil, tidak. Anifat al-aswar itu termasuk apa ini? Kabair, termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Idza haddatsa hadatsa. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Ada dua bentuk sifat munafik yang kedua ini. Bentuk yang pertama ialah seorang yang berjanji, kemudian dalam hatinya dia sudah berniat untuk mengingkarinya, untuk tidak memenuhi janjinya. Dia sengaja berjanji, tapi sudah ada niat sejak awal mengingkari janjinya, hanya untuk apa ini? Menipu. Atau PHP, pemberi harapan palsu. Bukan mainan, bukan guyonan, tapi kemunafikan. Sengaja berjanji-janji dengan berbagai macam janji, tapi sudah ada niat sejak awal akan mengingkari janji-janjinya tadi. Nah, ini termasuk kemunafikan. Bentuk yang kedua, seorang berjanji kemudian berniat untuk memenuhi janjinya, tapi ternyata dia tidak memenuhinya tanpa ada uzur dan tanpa membatalkannya. Jadi pada awalnya dia apa ini? Janji, punya niat apa ini? Memenuhi janjinya, tapi dia akhirnya tidak memenuhi janjinya dan tidak ada udur baginya serta tidak membatalkan janjinya, maka ini juga termasuk kemunafikan. Tapi lebih ringan daripada yang pertama tadi. Adapun kalau ada orang yang berjanji niat memenuhi janjinya tapi ada udur untuk tidak memenuhinya, atau dia membatalkannya dengan memberitahu kepada orang yang pernah mendapat janji itu, maka tidak termasuk kemunafikan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Zaid ibn Arqam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza wa'ada rajul." Jika ada seorang yang berjanji, "Wa nawa ayyafiya bihi." Kemudian dia berniat untuk memenuhi janjinya, "Falam yafi bihi." Tapi dia tidak mampu memenuhinya karena ada udur atau karena membatalkannya, fala junah alaih, maka tidak ada dosa bagi ya. Ini perlu disampaikan rincian ini supaya tidak salah dalam memvonis kemunafikan pada diri seseorang ya. Ada janji kepada anak istri ya, dah niat memenuhinya tapi belum mampu memenuhinya, hanya bilang sama istrinya, "Maaf ya, Abi belum bisa memenuhinya, gak bisa ya, batal ya, mohon maaf." ya enggak apa-apa, enggak dosa. Dan tidak kemudian mengatakan dosa abu munafik. Enggak boleh ya. Dia ada uzur, enggak bisa memenuhi janjinya. Dia juga minta maaf membatalkan janjinya. Nah, maka fala junaha, tak ada dosa bagi. Yang ketiga, wa idza tumina khana, jika dia diberi amanah yang wajib dilaksanakan, dia berkhianat, tinggal kabur. Dikasih amanah, ini tolong sertifikat rumah ya, tolong dipegang, ditawarkan kepada siapa yang mau membeli. Kamu tak percaya untuk memegang sertifikat ini. Ternyata dia bawa kabur sertifikatnya. Harus itu tidak dikembalikan. Ternyata sudah di tangan orang lain dan rumah itu sudah terjual dan uangnya dia. Nah, sehingga orang datang memaksa pemilik sebenarnya untuk keluar. Ini munafik. Nah, enggak aman. Harap itu dikasih amanah, ini uang, tolong dipegang ya. Uang ini adalah uang untuk acara nanti, acara makan-makan bersama. Ternyata dibawa kapur, gak balik uangnya. Nah, acaranya gagal. Munafik. Baik. Yang keempat, wa idza khosama fajar, jika bertengkar dia melampaui batas. Nah, cirinya orang munafik ya, kalau bertengkar berdebat dia melampaui batas sampai menjatuhkan harga diri temannya, menjatuhkan martabat temannya, menghabisi sampai habis, bahkan bebek bapak ibunya, kakek neneknya kena. Tengkar urusan dia sama temannya, ternyata gak cukup menghabisi temannya, harga dan martabat bapak dan ibu temannya, kakek neneknya, dia harus ditukar, dijatuhkan, direndahkan. Nah, ini adalah ciri munafik. Disebutkan dalam hadis yang lain, riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna aghdhar rijali ila Allah al-aladul khasib. Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-aladul khasib, orang yang melampaui batas dalam berdebat atau bertengkar sampai mendolimi orang lain dengan ucapannya, dengan lisannya, dengan hujatannya, dengan celaannya. Dalam hadis yang lain juga menjelaskan ciri munafik yang keempat ini. Hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat yang mulia Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man khasama fi batilin wa huwa ya'lamuhu lam yazal fi sakhatin minallahi hatta yanzi'. Barang siapa yang bertengkar dalam keadaan dia tahu dia itu yang salah, tapi ngotot terus, gengsi untuk ngaku kesalahannya, malah memutarbalikkan fakta, maka dia akan senantiasa dimurkai oleh Allah sampai dia mencabut ucapan-ucapannya tadi. Kamu salah, gak minta maaf, malah ngomel-ngomel, malah menghujat, merendahkan martabat dan mendolimi temannya. Nah itu yang dimaksud dengan idza khosama fajar, kalau tengkar melampaui batas. Munafik. Kemudian yang kelima, idza ahada ghadar, jika menjadi kesepakatan, dia biasa melanggar kesepakatan itu. Nah, sepakat antara dua orang yang berdagang, sepakat antara dua pihak yang berselisih untuk islah, ya, yang melanggar perjanjian as-suluh, menyelisih kesepakatan-kesepakatan, itu termasuk bentuk kemunafikan. Sudah ada kesepakatan di atas kertas, tanda tangan, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu, ternyata dia yang pelanggarnya, menyelisih kesepakatannya, itu namanya idza ahada ghadar. Orang-orang semacam itu nanti di hari kiamat dia akan membawa bendera, yang mana bendera itu menjadi tanda orang ini suka menyelisih kesepakatan, sehingga semua makhluk yang melihat tahu dan mencelanya. Ini belum dapat adab, sudah apa ini? Dapat hujatan dan celaan dari semua makhluk yang melihatnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Li kulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah yu'rafu bih." Li kulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati yu'rafu bih. Setiap orang yang melanggar kesepakatan akan membawa bendera pada hari kiamat yang dapat dikenali. Fayuqalu hadhihi ghadratu fulan. Maka semuanya bilang, orang ini adalah si fulan yang dulu suka melanggar kesepakatan. Jadi ini suka melanggar kesepakatan, kamu ya ini kelihatan. Ikhwanul Muslimin azakumullah, ini yang disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi. Adapun sifat-sifat kemunafikan yang lain, berarti yang keberapa? Yang keenam, ya, alimul lisan, ya, itu alimul lisan, pakai aib, alimul lisan. Orang munafik itu lisannya pedes, lisannya jelkit, apalagi bahasanya yang pedas, jelkit, menyakitkan. Oh. Ya. Lisannya itu menyakitkan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Abu Utsman An-Nahdi. Abu Utsman An-Nahdi Kala beliau berkata, kuntu inda Umar bin Khattab. Aku pernah di sisi Umar bin Khattab. Semoga Allah meridainya. Fasami'tuhu yaqulu fi khutbatihi. Aku pernah mendengar Umar berkata dalam khutbahnya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Umar, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati, akhwafu ma akhafu ala ummati, kullu munafiqin alimul lisan. Yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menimpa umatku ialah adanya munafik yang pedas, yang jelekit, yang menyakitkan lisannya di tengah-tengah mereka. Itu ngomong itu sampai menusuk ulu hati. Menyakitkan, menyayat-nyayat hati dengan ucapannya yang suka mengecek, melecehkan, mencibir, mengolok-olok dan yang semisalnya. Omongannya itu tidak sekedar kotor, tapi apa? Menyakitkan, pedas ya. Nah, tak kait dengan makna alimul lisan. Kenapa kau pakai air? Jadi orang yang paling ngerti dalam mempermainkan lisannya, sehingga bisa sampai menusuk hati orang ya. Ini diriwayatkan dalam riwayat yang lain, kilah wa kaifa yaqul munafiq al-alim. Munafik yang al-alim itu seperti apa? Qala alimul lisan jahilul qalbi wal amal. Munafik yang al-alim tadi itu ialah yang pintar bersilat lidah untuk menyakiti hati orang, tapi hati dan amalnya bodoh. Itu salah, dia itu menyimpang, dia itu batil ya. Tapi dia bisa mengolah kata, menghabisi orang yang benar sekalipun. Habis. Menyakitkan. Sampai orang yang di atas al-haq yang mendengarnya itu gak bisa berkata, mutus omongannya itu susah. Saking ahlinya dalam apa ini? Mengatur lisannya. Nah. Ini ciri orang munafik. Tapi bodoh hati dan amalnya. Dia tidak punya hati yang baik, amalnya juga tidak baik. Pintarnya, pintar bicara, dan bicaranya itu menusuk, menyakitkan di atas kebatilan. Kemudian ifan al-fitna azakumullah, ciri munafik yang ke-7. Al-Qurra alladzina la ya'lamuna ma yaqra'un. Al-Qurra alladzina la ya'maluna ma yaqra'un. Ahli qira'ah dan hafiz Qur'an yang tidak menghafalkan apa yang ia baca dan mereka hafalkan. Jadi kerjanya itu cuma menghafal Quran, baca Quran dengan suara yang merdu, tapi kosong dari pengamalan. Itu munafik itu. Ya hafal, tapi tingkah lakunya seperti orang yang gak kenal Quran. Suaranya bagus ketika kamu baca Quran, tapi dia itu seperti orang yang gak kenal agama. saja dihafalkan itu saja. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani dari sahabat Uqbah ibn Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aktsaru munafiqi ummati qura'uha. Aktsaru munafiqi ummati qura'uha. Kebanyakan umatku yang munafik itu ialah qura'uha, para penghafal Quran. Kalau dulu di zaman salaf, istilah untuk para penghafal Quran yang hanya membidangi masalah bacaan dan hafalan Quran serta qira'ahnya disebut apa? Qura'. Adapun yang ahli hadis, ahli agama, ahli hukum disebut apa ini? Fuqaha. Nah, rata-rata munafik itu muncul dari qura'nya. Itu ahli dalam baca Quran, ahli dalam qira'ah, ahli dalam menghafal Quran, tapi enggak diamalkan isinya. Bahkan kelompok-kelompok sesat sempalan itu rata-rata muncul dari mereka. Orang-orang khawarij. Wah, ini khawarij zaman dulu. Salahnya khawarij. Itu para sahabat sampai merasa kecil di depan mereka. Mereka itu ahli dalam baca Quran. Mereka itu para penghafal Quran. Tapi jadi khawarij. Tidak mengamalkan Qurannya. Tidak mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Ini bukan berarti gembosi orang-orang yang sedang semangat-semangat belajar membaca Quran atau semangat-semangat menghafal Quran. Tidak, tidak gembosi. Tapi tujuan utama itu bukan itu. Tujuan utama itu ialah mengamalkannya. Tidak semata-mata dibaca, dihafalkan, selesai. Tidak, tapi ada kelanjutannya, yaitu mengamalkannya. Kalau tidak, maka khawatir akan menjadi munafik-munafik. Jangan dikira munafik itu yang bodoh-bodoh saja ya. Ini sabda Rasulullah, aktsaru munafiqi ummati qura'uha. Kebanyakan munafik di kalangan umatku ialah dari qura'nya. Baik. Kemudian ciri berikutnya. Ciri yang keberapa? 8. Ialah tidak suka membaca Al-Quran. Tidak suka apa ini? Membaca Al-Quran. Tadi ahli baca, tapi gak diamalkan. Ini gak tahu baca Quran, gak seneng baca Quran. Ya. Kalau baca Quran, oh iya, sekali duduk habis berlembar-lembar ya. Nah, bahkan langganan Quran gak punya. Baca separuh halaman aja enggak, satu huruf aja gak dibaca ya. Nah, ini cirinya munafik. Seperti dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim yang menjelaskan tentang permisalan orang mukmin dan orang munafik dalam hal membaca Al-Quran. dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an matsalul utrjah. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib." Pemisalan seorang mukmin yang rajin membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrjah. Harum baunya dan enak rasanya. Baunya harum, enak rasanya. Wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an matsalu tamrah la rihalaha wa ta'muha hulwun. Sedangkan permisalan orang mukmin yang tidak rajin membaca Al-Qur'an seperti kurma. Enggak ada baunya tapi rasanya masih manis. Wa matsalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an matsalu raihana rihuha thayyib wa ta'muha mur. Permisalan orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti minyak wangi raihana. Raihan. Bukan arwahan, minyak wangi raihana. Harum baunya tapi rasanya baik. Baiknya itu karena kemunafikannya tadi. Harumnya karena apa ini? Dia baca Quran. Ini untuk munafik yang ahli baca Quran tadi, ya. Wa matsalul munafiq alladzi la yaqra'ul Quran kama tsalil hadalah. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Quran seperti buah hadalah. Laisa laha rihun wa ta'muha murun. Baunya enggak ada wangi-wanginya, enggak ada baunya lah. Rasanya pahit. Yang menunjukkan bahwasanya cirinya orang munafik itu kalau baca Quran dan diamalkan atau tidak membaca Al-Quran. Ketika senang membaca Al-Quran, ini bisa menjadi orang munafik. Maka jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Kemudian ciri berikutnya, di antara ciri munafik ialah meninggalkan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang tidak ada uzur, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Tidak ada uzur, maka ini terkena penyakit apa ini? Kemunafikan. Ya, jadi kalau dia itu sudah balik, laki-laki tidak ada uzur, bukan musafir, bukan orang yang sakit, bukan karena ketakutan, nah, bukan karena tertidur, bukan karena lupa, sengaja tidak ke masjid melaksanakan sholat lima waktu, maka terkena penyakit nifaq. Ciri berikutnya yang ke 10, meninggalkan jihad fisabilillah tanpa ada uzur. Jadi dalam jihad yang syar'i, jihad yang dipimpin oleh pemerintah muslim yang sah melawan penjajah orang-orang kafir harbi atau yang semisalnya, dia tidak ada uzur dan juga mampu untuk jihad dan ditunjuk untuk berangkat jihad tapi dia tidak berangkat tanpa ada uzur, maka terkena penyakit. Ciri yang ke-11, ciri orang munafik suka mengomentari orang yang sedekah. Suka mengomentari orang yang sedekah agar tidak jadi bersedekah. Kalau ada yang sedekahnya banyak, komentari, alah ria. Kalau ada yang sedekahnya sedikit, dikomentari, Allah tidak butuh dengan sedikit sedekahmu. Tujuannya apa itu? Ya agar orang-orang tadi batal bersedekah. Jadi berikutnya yang keberapa? 12. Termasuk ciri munafik ialah ketika sholat dia riya. Ketika ketinggalan tidak menyesal. Sholat pamir, ketinggalan dia tak menyesal. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-munafiq alladhi idza shalla ra'a atau ra'a bi salatihi wa in fatathu lam ya'si 'alaiha. Al-munafiq alladhi idza shalla ra'a fi salatihi wa in fatathu lam ya'si 'alaiha. Munafik itu kata Al-Hasan Al-Basri, kalaupun dia sholat dia pamer atau riya dalam sholatnya, dan kalau ketinggalan sholat atau luput dari sholat, dia itu tak menyesal. Astagfirullah, itu aja kok. Gak merasa dosa, gak merasa dia itu berkurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian termasuk ciri munafik yang apa itu? Yang ke-13 ialah menunda-nunda sholat dan bermalas-malas dalam sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu qusar. Suka nunda-nunda sholat, kalaupun dilakukan sambil bermalas malasan. Tidak ada kaya, tidak ada semangat bagaimana supaya sholatnya itu bagus. Bermalas-malasan. Berdiri saja dia kayaknya tidak serius berdiri ya. Nah, sambil bersandar di tembok, padahal enggak sakit ya. Megang tangan itu kayak enggak bisa megang. Enggak ada gairah dia. Nah. Kayak orang makan gitu enggak selera. Ya. Nah. Salah dia begitu. Enggak selera dia. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Naam. Barakallahu. Ciri berikutnya yang ke-14. Termasuk ciri munafik ialah tidak terpetik dalam hatinya untuk mati syahid. tidak terpetik dalam hatinya untuk mati syahid. Nah, jadi ketika jihad fisabilillah terjadi, itu gak ada keinginan untuk ikut berjuang atau tidak ada cita-cita ingin mati syahid. Pengennya bagaimana supaya menghindar, bagaimana supaya selamat, bagaimana supaya tidak terkena efek samping dari peperangan itu. Gak ada greget untuk jihad, gak ada cita-cita untuk jadi orang yang mati syahid. Ketika situasi telah terjadi peperangan dalam jihad fisabilillah, seorang mukmin sebelum dia tidur mesti mengharapkan untuk bisa mati syahid. Adapun orang-orang yang tak kena penyakit munafik, tidak terpetik dalam pikirannya sedikit pun untuk berjihad dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ciri-ciri nifaq al-aswar atau nifaq apa? Amali. Adapun nifaq itiqadi, nifaq yang terkait dengan keyakinan-keyakinan kufur, ini tadi itu pura-pura masuk Islam padahal dia kafir. Termasuk juga ialah dia mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia pura-pura cinta Rasul. Jadi dia pura-pura sana kemarin bilang kita mencintai Rasul, ya. Tetapi sebetulnya dia sangat benci dengan ajaran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan berusaha untuk membuat apa, ajaran sendiri, ajaran yang berbau Rasul, dipakai. Ajaran yang berbau adat dan tradisinya dipakai. Jadi kalau kita bicara sama mereka, ini adalah ajaran Rasul. Wah, itu ajaran orang Arab. Kalau Islam di sini ya Islam menyesuaikan dengan tradisi sini. Bukankah Islam itu nabinya ya Nabi Muhammad? Ya, tapi kalau masalah kayak gitu-gitu gak ditiru. Ya terus yang ditiru apanya? Kalau gitu-gitu gak ditiru, ternyata benar gak ditiru semua. Awal-awalnya kita menyimpulkan mungkin gak niru terkait dengan pakaiannya, terkait dengan penampilannya, begitu saja ya. Ternyata gak ditiru semua. Sholatnya juga bukan sifat sholat Rasul, tapi sifat sholat semau gue, semau kiainya. Keyakinan dan akidahnya juga begitu, gak memakai keyakinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus keyakinan apa? Keyakinan tokoh-tokohnya. Jadi sedang membuat konsep sendiri, tapi masih membawa-bawa nama apa ini? Islam. Tapi Islam dengan konsep sendiri, bukan konsepnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka ini gembar-gembor cinta Rasul, bahkan nyanyi sana, nyanyi sini cinta Rasul. Tapi konsep Islamnya bukan konsep Islam Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi konsep Islamnya sendiri. Nah, ini bisa masuk nih, apa ini? i'tiqadi. Bisa kufur. Na'udzubillah min dzalik. Mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya, tapi pura-pura cinta Rasul. Ini termasuk nifaq i'tiqadi. Termasuk nifaq i'tiqadi itu ialah pura-pura membela kaum muslimin, tapi sebetulnya mereka itu membela orang-orang kafir. Kalau para kaum muslimin bilang, tenang, saya juga Islam seperti kalian, saya tahu perasaan kalian, tapi kenyataannya setelah tidak menghadapi kaum muslimin, benar-benar habis-habisan cor-coran membela orang-orang kafir, mendukung orang-orang kafir, dan mengatakan kami bersama kalian. Aku akan ada di depan kalian. Ya. Bahala kepada siapa ini? Orang kafir. Ketika ada kaum muslimin yang kemudian menasihati, memprotesnya, maaf, akan dia menghujat Islam dan kaum muslimin. Kelihatan aslinya. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini terkait dengan masalah an-nifaq wa damul munafiki. Adapun pembahasan hadis berikutnya, insyaallah akan kita sampaikan ba'dal maghrib insyaallah ta'ala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.